السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، sahabat muslim dan muslimah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat semuanya, dimanapun antum semua berada, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Walillahil hamdu wal minnah. Pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini, kita melanjutkan kembali membaca kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam, menepis segala wujud cela terhadap para ulama, atau dengan bahasa singkatnya membela kehormatan para ulama. Ya, sekali lagi, ini terus berbicara tentang berbagai alasan-alasan ya yang tidak untold ya, dari alasan-alasan para ulama, sebagian di antara mereka ketika mereka terlihat seolah-olah tidak mengamalkan konsekuensi dari sebuah dalil atau dari hadis, yang tentunya mereka memiliki cerita di balik itu, yang sebagian di antaranya dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bisa jadi alasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam pun masih belum menyeluruh, ya, meliputi segala alasan yang mungkin ada. Tetapi saya melihat, ya, sebagaimana yang ditandaskan juga oleh para ulama, tidak ada kitab yang lebih lengkap membahas tentang persoalan ini daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Adapun As-Sawa'iq Al-Mursalah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan penjabaran ulang, ya, dengan berbagai macam tambahan, ya, penjabaran ulang dari yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan poin-poin yang nyaris sama persis dengan apa yang disampaikan, karena beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi dengan sedikit nuansa yang berbeda. Nah, kita masuk kepada latar belakang ke-10. Kenapa sekali lagi sebagian di antara ulama terlihat seolah-olah menampik menggunakan dalil yang ada di hadapan mereka? As-sababul ashir, penyebab yang ke-10 atau latar belakang yang ke-10, mu'aradatuhu bima yadullu ala da'fih. Ada sebagian di antara alim, orang berilmu, ya, yang menganggap satu dalil, satu hadis Nabi itu berlawanan dengan sebuah konsep yang menjelaskan kelemahan hadis tersebut. Sebuah konsep, atau boleh kita sebut sebuah kaidah atau sebuah prinsip, ya, sebuah kaidah atau sebuah prinsip yang menunjukkan kelemahan hadis tersebut. Nanti akan kita sebutkan. Au naskhihi, atau dia yakin hadis itu sudah mansukh, sudah terhapus. Secara hukum sudah tidak berlaku lagi. Lafal hadisnya ada, tapi hukum hadisnya tidak berlaku lagi. Apakah itu ada? Ada. Jangankan hadis, Al-Quran saja ada, ya. Jadi Al-Quran yang tidak termaktub dalam mushaful Quran yang sampai kepada kita sampai sekarang ini, ya, yang dihafal oleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama al-huffaz sampai akhir zaman, itu berarti sudah mansukh, meskipun sebelumnya pernah ada, tapi Nabi tidak memasukkannya ke dalam mushaful Quran karena itu sudah mansukh. Bisa saja hukum daripada ayat tersebut berlaku, tetapi lafalnya dimansuhkan. Contohnya asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Apabila orang yang sudah menikah, lelaki maupun perempuan, berzina, maka rajamlah mereka berdua sebagai ganjaran dari Allah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya berlaku enggak? Berlaku. Tetapi lafal ayat ini sudah mansukh. Begitu juga hadis, ada sebagian di antara hadis yang lafalnya mansukh atau lafalnya masih ada tetapi hukumnya sudah mansukh. Hukumnya sudah terhapus. Kadang-kadang terhapusnya hukum tersebut disatukan dalam satu hadis. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ya. Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Ala fazuruha. Ingatlah sekarang kalian boleh, ya, berziarah kubur. Dianjurkan untuk berziarah kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena berziarah kubur dapat mengingatkan kalian terhadap akhirat. Ini disatukan antara hukum yang sudah mansukh, yang sudah dihapuskan, dengan hukum yang berlaku kemudian disatukan dalam satu hadis. Tapi ada hadis-hadis yang memperbolehkan mut'ah, ya, nah, yang memperbolehkan mut'ah yang kemudian dihapus, ya, oleh hadis yang lain, lafal hadisnya terpisah, pengharamannya terpisah. Dan kemudian Nabi menegaskan bahwa nikah mut'ah ini diharamkan di dalam Islam mulai saat itu hingga hari kiamat. Ini hukum yang mansukh, ya. Jadi kita kembali kepada pembahasannya. Kita enggak membahas tentang hukum-hukum ini, hukum ziarah kubur, hukum mut'ah, tidak, ya. Ini sebagai contoh bahwa mansukh itu ada. Nasikh, apa namanya? Hukum yang menghapus, mansukh itu hukum yang dihapus. Nasikh itu yang menghapus, mansukh yang dihapus. Yang menghapus ini bisa secara lafal atau hukum. Yang dihapus juga bisa secara lafal atau hukum. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Ada sebagian ulama yang tidak mengamalkan satu hadis karena dia memiliki konsep, karena dia memiliki satu prinsip dalam persoalan tersebut yang menunjukkan hadis tersebut akhirnya lemah menurut dia. Au naskhihi, atau menurut dia hadis tersebut mansukh. Menurut, meskipun para ulama yang lain tidak melihat, ya, adanya kemansukhan daripada hadis tersebut. Au ta'wilahu bima yadullu ala dha'fihi au naskhihi au ta'wilihi. Atau dia melihat bahwa hadis tersebut perlu harus dita'wilkan agar relevan dengan konsep kebenaran yang sudah dia bangun selama ini berdasarkan tentunya kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang satu hadis yang lain yang bagi dia itu harus ditakwilkan. Mimma la ya'taqiduhu ghairuhu au jinsuhu mu'aridan. Sementara ulama yang lain tidak meyakini itu, ya, la ya'taqiduhu ghairuhu. Para ulama yang lain tidak memandang apa yang dijadikan sebagai alasan tadi, ya, atau jinsahu atau yang sejenis dengan itu mu'aridan sebagai sesuatu yang bisa menyangkal hadis. Contohnya apa? Contohnya keyakinan sebagian di antara, kita enggak mengatakan az-zahiriyah, ya. Ashabul zahir, ya. Karena zahiriyah itu mazhab fikih yang konteksnya berbeda. Ashabul zahir ini orang yang menghukumi hadis itu berdasarkan zahirul Quran. Makna yang eksplisit dari Al-Qur'an itu dijadikan sebagai penghakiman dari setiap hadis. Begitu dia melihat hadis tersebut berlawanan dengan zahirul Quran, maka dia menganggap hadis itu lemah. Nah, ini pembahasannya sangat panjang di kalangan para ulama. Ya, yang kesimpulannya nanti akan dijelaskan bahwasanya para ulama as-sikat termasuk a'immatul mazhab, para imam mazhab di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, itu menolak ungkapan bahwasanya hadis yang dianggap bertentangan dengan zahirul Quran itu ditolak. Nanti ada alasan-alasannya akan kita sampaikan, ya. Ada alasan-alasannya akan kita sampaikan kenapa itu ditolak. Ya. Secara umum itu ditolak karena tidak mungkin ada hadis yang sahih sebagaimana yang dijelaskan berkali-kali oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nanti juga akan kita sampaikan. Tidak mungkin ada satu hadis yang sahih yang berlawanan dengan Al-Qur'an. Yang terjadi adalah bisa jadi kita yang tidak memahami Al-Qur'an atau kita yang tidak memahami hadisnya. Jadi mungkin pemahaman Al-Qur'annya betul, pemahaman hadisnya salah, ya. Atau pemahaman hadisnya betul, pemahaman Al-Qur'annya salah. Yang sehingga seolah-olah terjadi kontradiksi antara hadis yang sahih dengan Al-Qur'an. Jadi tidak mungkin ada satu hadis sahih bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berani mengklaim, dan ini pernyataan mewakili para ulama ahlul mazhab semuanya. Ya, tidak pernah kami dapatkan satupun dari hadis yang zahir sihah, jelas-jelas sahihnya, yang berlawanan dengan makna Al-Quran, berlawanan dengan Al-Quran. Nah, tapi ketika ada sebagian di antara ulama ahli ilmu yang terjebak dalam pemahaman tadi, ya sekali lagi pemahaman ini tidak benar, ya, tetapi dia terjebak dalam pemahaman tadi, dia secara pribadi tidak bisa disalahkan dengan ijtihadnya, karena dia membela Al-Quran, dia menganggap bahwa hadis yang tidak sahih, hadis yang bertentangan dengan Al-Quran ini ada indikasi hadis tersebut lemah. Secara makna i'tiqadi, makna keyakinan itu benar, ya. Secara makna i'tiqadi, secara al-makna al-i'tiqadi, makna keyakinan kan benar, ya. Jadi hadis itu harusnya kan sesuai menurut dia. Kalau nggak sesuai berarti hadisnya nggak beres. Cuma yang menjadi persoalan adalah cara dia menyelesaikannya. Cara dia menyelesaikannya, akhirnya dia menganggap lemah hadis tersebut, itu yang tidak diterima oleh para ulama. Ya. Jadi makna i'tiqadi, makna keyakinan dia bahwa Al-Quran itu tidak boleh bertentangan dengan hadis Nabi, atau hadis Nabi tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, gitu. Itu benar, gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh ulama tadi tidak bisa dicela, tetapi kesimpulan hukumnya tidak bisa diambil dengan cara tersebut. Ya, itu salah satu di antara contohnya. Jadi sebagian ulama yang lain tidak menganggap itu sebagai penyangkal, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang bisa membatalkan kesahihan hadis. Ya, tetapi menurutnya iya, sehingga dia tidak mengamalkannya. Sekali lagi, ulama ini tidak bisa disalahkan dengan kesimpulannya, meskipun kita begitu mengetahui persoalan tersebut, kita tidak bisa mengikuti pendapat ulama tadi. Tapi kita mengikuti pendapat majority ulama, ya, yang berpendapat sebaliknya. Allah yakunu fil haqiqati mu'aridan rajihan, atau bahkan pada hakikatnya itu sama sekali tidak memiliki nilai kontradiktif sama sekali sebenarnya. Cuman mereka beranggapan itu kontradiktif, ya. Sehingga akhirnya dia menghukumi legalitas hadis tersebut sebagai hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Ya, jadi bisa dipahami ya secara singkat di sini. Jadi ada ulama yang memiliki kaidah gitu ya. Memiliki prinsip asal bertentangan dengan Al-Qur'an, misalnya salah satu contoh itu ditolak, yang sehingga akhirnya dia tidak mengamalkan konsekuensi sebuah hadis karena alasan ini. Atau dia menganggap itu mansukh, sudah terhapuskan. Bisa jadi anggapannya itu benar, bisa jadi salah gitu. Meskipun ulama ini ternyata salah, tapi konsep yang dia bangun itu benar gitu loh. Bahwa selama hadis tersebut hukumnya sudah mansukh, tidak diamalkan. Meskipun kemansuhan tersebut ternyata tidak benar. Ya, sehingga kita tidak mengikuti pendapat ulama tadi. Atau dia menakwilkannya, bahwa makna hadis tersebut bukan demikian, dan ternyata penakwilannya salah. Ulama-ulama yang lain tidak berkeyakinan seperti itu. Tetapi sekali lagi, tetap hukumnya adalah bahwa ulama tersebut tidak bisa disalahkan, tidak bisa direndahkan, tidak bisa dicela dengan sikapnya. Tetapi bukan berarti kita harus mengikuti mereka. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan kamu'aradati katsirin min al-kufiyyin al-hadits as-sahiha bi zahir al-Qur'an. Ini contohnya. Langsung masuk kepada contoh ya. Seperti banyak dari kalangan ahlul Kufah. Jadi ulama-ulama atau ahli ilmu yang berada di Kufah. Kamu'aradati, seperti penyangkalan banyak min al-kufiyyin dari kalangan ulama Kufah. Al-hadits as-sahiha, hadis sahih bi zahir al-Qur'an, dengan makna eksplisit dari Al-Quran. Wa'tiqadihim, sementara mereka meyakini anna zahir Al-Quran minal umumi wa nahwihi, bahwa makna eksplisit yang ada dalam Al-Quran baik itu secara general atau khusus, muqaddamun ala nassil hadis, harus didahulukan daripada teks hadis. Ya, ini prinsip mereka, mabda mereka. Quran harus didahulukan dari hadis. Quran harus didahulukan dari hadis. Meskipun pendapat ini ditolak oleh majority ulama, tetapi mereka yang memiliki keyakinan seperti itu, dalam satu konteks keyakinan salah, itu tidak bisa dicela. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita kadang-kadang bisa terjebak ya, dalam sebuah prinsip yang salah. Yang kadang-kadang itu terekspresikan dan kadang-kadang tidak. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, tidak setiap uzur yang dimiliki seseorang bisa dia sampaikan. Tidak setiap uzur yang dimiliki seseorang bisa disampaikan. Kadang-kadang ada uzur-uzur dari seseorang yang dia tidak bisa sampaikan ke khalayak ramai, di antaranya bentuk prinsip-prinsip tertentu. Misal, contohnya ya. Contohnya seseorang yang punya prinsip bahwa kalau si fulan ya, ahlu hadis fulan itu belum menyampaikan pendapatnya dalam persoalan tertentu, dia enggak mau mengambil kesimpulan. Karena dia sangat yakin tentang kepiawaian daripada ulama ini dalam ilmu hadis yang tidak bisa disalib oleh ulama manapun sezamannya. Ya. Prinsip itu tidak disampaikan, ya. Bisa jadi ketika itu disampaikan, orang akan banyak menolak. Kenapa kamu bergantung kepada seorang ulama saja? Tapi bagi dia, iya, dia bukan bertaklid. Ya, tetapi ini adalah konsep kepercayaan ilmiah. Seseorang memiliki prinsip kayak gitu, bisa nggak? Bisa saja, gitu loh. Dan tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Ya, meskipun secara kaidah amah, kaidah umum keilmuan itu tidak bisa diterima, gitu. Tetapi soal hal spesifik, ya, hal spesifik yang menjadi alasannya itu bisa saja. Seseorang melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang banyak. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Atau kebalikannya misalnya. Ya, kalau saya itu melihat pendapat dari ulama ini, nggak akan saya terima sebelum ada pembanding dari ulama yang lain. Padahal ulama ini ulama yang muktabar. Muktabar artinya diterima di khalayak kaum muslimin di seluruh dunia. Tetapi dia nggak akan mau mengambil pendapat dari si fulan, ulama atau alim fulani tadi, ya, sebelum dia mendapatkan pendapat lain yang sama dengan dia. Kalau ada ulama lain mengatakan pendapat yang sama, baru dia terima. Kalau tidak, dia tidak langsung menerimanya. Dia tidak akan sampaikan ini, karena bisa jadi ini bisa menjadi ta'yid, ya. Bisa melukai, bisa mencemarkan ya, ulama tertentu. Ya. Tetapi mungkin dia punya alasan-alasan yang orang lain nggak tahu. Mungkin dalam persoalan fikih, dia tidak menaruh kepercayaan kepada alim fulani. Nah, ini sebagai contoh ya. Dan tentunya orang yang berpandangan begini bukan masyarakat awam. Mereka juga tentunya para ulama. Mereka juga tentunya orang-orang yang berilmu. Ya. Orang-orang yang berilmu yang mereka itu sudah punya kapasitas di dalam memahami kitab Allah dan Sunnah Nabi SAW sebagaimana yang layaknya dilakukan oleh para ulama-ulama yang lain. Ya, kita kembali kepada persoalan ya. Jadi, keyakinan mereka ini meskipun tidak diterima oleh umumnya ulama, tetapi harus tetap dihormati. Summa qad ya'taqidu ma laisa bidhahirin dhahira. Akhirnya mereka terjebak dalam kesalahan lain. Tadi kan mereka enggak mau menerima hadis yang berlawanan dengan konteks lahiriah dari Al-Qur'an. Lalu kemudian mereka terjebak dalam kesalahan yang lain. Mereka anggap itu sebagai makna eksplisit dari Al-Qur'an, ternyata bukan. Nah, artinya mereka menganggap itu bertentangan dengan Al-Quran, ternyata makna eksplisit Al-Quran itu bukan seperti itu. Lima fi dilalatil qawli minal wujuhil kathirah. Karena indikasi makna dari satu ucapan, masuk di sini firman Allah, sabda Nabi, minal wujuhil kathirah punya banyak orientasi. Nah, oleh sebab itu, seseorang bisa salah memahami orientasi, bisa salah memahami indikasi makna daripada Al-Quran, sehingga dia mengira ini makna eksplisit dari Al-Quran, ternyata bukan. Ya. Nah, ini secara singkatnya demikian. Ya, secara singkatnya demikian. Nanti kita akan berikan contoh lagi, contoh dulu ya, beberapa contoh. Nanti setelah itu akan kita tegaskan lagi ya pendapat jumhur ulama yang menolak kontradiksi antara hadis-hadis Nabi dengan ayat Al-Quran, bahwa itu tidak pernah ada, ya, itu tidak pernah ada. Tapi kita berikan contoh dulu, ya. Walihada raddu, oleh sebab itu sebagian ulama kufah raddu menolak hadis Asy-syahidu wal yamin. Hadis tentang satu saksi ditambah satu sumpah. Ya. Wa in kana ghairuhum ya'lam. Meskipun ulama lain mengetahui an laisa fi zahiril Qur'an ma yamna'ul hukma bi syahidin wal yamin. Bahwa makna eksplisit dari Al-Qur'an itu sama sekali tidak ada indikasi yamna'u, melarang al-hukm, berhukum bisyahid, dengan satu saksi dan satu sumpah. Maksudnya begini, ya. Sebagaimana kita tahu kalau ada persoalan yang berhubungan dengan hak-hak seseorang, misalnya seseorang itu, atau dua orang ya, dua orang, karena yang berselisih pasti dua orang, memperebutkan satu hak gitu. Kemudian orang yang merasa berhak itu, kemudian dia mendatangkan saksi. Kan Al-Quran memerintahkan untuk didatangkan dua saksi. Ya. Jadi syahidaini min rijalikum, ya. Jadi dua orang saksi dari orang-orang yang terpercaya di antara kalian. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani. Kalau tidak bisa atau tidak ada dua orang laki-laki sebagai saksi, bisa diganti dengan satu laki-laki dan dua perempuan. Berarti persaksian itu hanya dua laki-laki atau satu laki-laki, dua perempuan. Itu Al-Quran. Lalu ada hadis. Ya, hadis ini ada dari sahabat Ibnu Abbas dan ada Abi Hurairah. Ya. Qada Rasulullah SAW bisyahid, ya, wa yamin. Rasulullah pernah memutuskan perkara seperti ini dengan satu saksi yang ditambah satu sumpah. Saksi yang lain tidak ada. Ya. Cuma satu, kemudian yang satu ini disuruh bersumpah. Atau yang memiliki hak tadi, yang memiliki hak tadi, ya, dia membawa satu saksi, kemudian dia langsung bersumpah, ya, demi Allah saya adalah pemiliknya, ini saksinya satu, kemudian satu sumpah dari yang mengklaim haknya, satu saksi sebagai saksinya. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi hadisnya ada dari Ibnu Abbas dan ada dari Abu Hurairah. Hadisnya sahih, ya, ma'ruf sihah, sangat dikenal kesahihannya, bahkan sangat-sangat sahih, ya. Nah, sebagian di antara ulama menganggap ini berlawanan dengan Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an hanya ada kalimat dua saksi laki-laki. Kalau enggak ada satu saksi laki-laki ditambah dengan dua saksi perempuan. Dia menganggap ini zahirul Qur'an. Dan ini bertentangan dengan hadis Nabi yang tadi, atau hadis Nabi yang tadi bertentangan dengan Al-Quran ini. Padahal para ulama yang lain mengatakan tidak ada indikasi Al-Quran yang bertentangan dengan itu. Walau kana fihi dhalik fassunnatu hiyal mufassira lil-Quran indahum. Ya, kalaupun memang ada terlihat seperti bertentangan, maka sunnah di sini berfungsi sebagai mufassirah, menafsirkan Al-Quran di sisi mereka. Jadi para ulama menjelaskan begini. Jadi fungsi Al-Quran di hadapan fungsi hadis di hadapan ayat-ayat Al-Quran itu tiga, salah satu di antara tiga, ya. Yang pertama, datang hadis Nabi muwafiqah di nususil Quran, muwafaqatan tanah. Hadis Nabi yang datang dengan tingkat relevansi sempurna, ya, sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, persis sama persis. Al-Quran mengharamkan ini, datang hadis mengharamkan. Al-Quran menjelaskan tentang misalnya bahaya riba, ya, tentang dosa riba. Hadis-hadis tadi menjelaskan tentang dosa-dosa riba. Ya. Nah, ini munculnya hadis tadi pada hal yang pertama, ya, pada bentuk yang pertama, yaitu sebagai apa? Sebagai pendamping dari ayat-ayat Al-Quran dengan muwafaqatan, dengan relevansi yang sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah Nabi SAW, ja'at as-sunnah minin Nabi SAW mufassirakan Al-Quran, sebagai penafsir daripada Al-Quran. Menafsirkan bagian-bagian yang belum terjelaskan, karena belum ada penjelasannya dalam Al-Quran. Bentuknya bisa taklid, ya, memberikan penghususan, tambahan kriteria, bukan penghususan. Menjelaskan tambahan kriteria yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Autaksis, penghususan dari yang umum yang ada dalam Al-Quran, ya, atau kebalikannya, memberikan contoh-contoh yang mutlak dari sesuatu yang dijelaskan secara khusus, secara dengan kriteria khusus di dalam Al-Quran. di dalam Al-Quran dijelaskan kriterianya, tapi di dalam hadis disebutkan contoh-contoh umumnya tanpa kriteria khusus. Atau di dalam Al-Quran disebutkan khusus, di dalam hadis disebutkan secara umum. Ini hadis menafsirkan Al-Quran. Ketika Al-Quran menyebutkan, ya, aqimus shalah wa atuz zakah, maaf, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, ya, dan bayarlah zakat. Maka datang hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang tata cara salat. Datang hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang batasan-batasan kapan seseorang itu wajib mengeluarkan zakat. Berapa nisabnya dan bagaimana haul atau ukuran waktunya. Berapa harta yang diwajibkan zakat dan berapa yang dikeluarkan sebagai zakat. Penjelasannya di mana? Di hadis-hadis Nabi. Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan rinciannya. Ya. Bayarlah zakat. Lah kalau kita nggak tahu cara membayar zakatnya gimana? Dirikanlah sholat, cara sholatnya gimana? Di sinilah fungsi sunnah sebagai mufassirah, sebagai litubayyina lahum ma nuzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada umat manusia Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga haji. Atimul hajja wal umrata lillah, lakukanlah haji dan umrah secara sempurna karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara berhajinya dari awal sampai akhir? Syarat-syaratnya apa dan lain sebagainya? Hadis-hadis yang menjelaskan, ya. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara haji kalian. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana salatku yang kalian lihat. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Qur'an, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tegas banget. Bahwa sesungguhnya sholat itu ditentukan bagi orang-orang yang beriman dalam waktu-waktu tertentu. Jelas, di waktu-waktu tertentu. Tapi waktu-waktu tertentunya kapan gitu. Sholatnya apa aja, waktunya kapan aja. Itu yang menjelaskan adalah hadis Nabi SAW. Ini mufassirah. Jadi ada Al-Quran yang datang, hadis-hadis Nabi yang datang sebagai pendamping ya. Dari Al-Quran, dan ada hadis-hadis Nabi yang datang untuk memberikan penafsiran dari Al-Quran. Ya. Wali Syafi'i fi hadhihi al-qa'idah kalamun ma'ruf. Syafi'i dalam hal ini memiliki kaidah yang jelas. Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penggunaan zahirul Quran tadi, makna dari zahirul Quran, ya. Dan juga berkaitan dengan contoh yang disebutkan di sini, ya, yang disebutkan di atas tentang diperbolehkannya menentukan satu kepemilikan dengan satu dengan satu saksi ditambah dari, dengan sumpah dari orang yang mengklaim. Bukankah di dalam hadis disebutkan al-bayyinatu 'alal mudda'i? Bukti itu harus disampaikan bagi orang yang mengklaim, ya. Pada orang yang mengklaim itu hendaknya memberikan bukti. Wal yamin 'ala man ankar, sementara yang mengingkari itu harus bersumpah. Itu fi aslul hukum. Ya, ketika persaksian itu masih bentuknya dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, maka bagi yang mengingkari itu bisa menolaknya dengan sumpah. Kalau bukti sudah ada, dia enggak bisa bersumpah lagi. Tapi kalau bukti nggak ada, ya gimana nih menyelesaikannya? Sementara bukti ini sebagai kepemilikan kamu nggak ada. Nah, yang mengingkari, ya, tolong kamu bersumpah bahwa ini bukan miliknya dia. Ya, saya bersumpah bukan miliknya dia. Udah, kalau begitu kamu nggak bisa ngambil, karena kamu nggak ada saksinya. Nah, sementara yang dimaksudkan di dalam persoalan ini bukan itu. Ya, ini adalah soal saksi dari yang mengklaim. Saksi dari yang mengklaim itu jumlahnya harus dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki, dua perempuan. Kalau ini enggak ada, hanya ada satu laki-laki saja, maka satu yang lainnya itu diganti. Dengan apa? Dengan sumpah. Dicari dua orang perempuan, enggak ada misalnya. Ya, kalaupun ada satu orang perempuan, kurang juga. Ya. Berarti syaratnya baru satu orang saksi yang sempurna. Nyempurnakannya bagaimana? Dengan sumpah. Ya. Jadi satu saksi dengan satu sumpah. Nah, apabila saksinya sudah jelas, sumpah sudah jelas, maka yang mengklaim ini berhak mengambil kepemilikan tadi. Sementara pihak yang di sana tidak bisa. Karena di sini membawa saksi. Ditambah dengan sumpah. Ya, jadi bisa dipahami di sini ya, antara hadis yang menyebutkan tadi dengan ini berbeda. Wali Ahmad fiha risalah risatuhul masyhurah fi raddi ala man yaz'umul istighna' bi zahiril Qur'an. Ya. Jadi Imam Ahmad punya kitab ya, punya kitab yang membantah orang yang menggunakan zahirul Qur'an itu saja sebagai dalil. Dengan itu dia menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Judul kitab beliau adalah Ta'atul Rasul ya, Ta'atul Rasul ya. Dan para ulama menyebutkan hadhihi minal kutub atau minas suhfi al-mafqudah. Ini termasuk di antara kitab-kitab yang hilang. Jadi sebenarnya kalau kita baca kitab Syiar A'lamin Nubala gitu ya, kita baca banyak apa namanya kitab-kitab klasik yang menjelaskan tentang para ulama sebelum mereka, itu akan kita dapatkan nama-nama kitab yang enggak sampai ke kita. Ibnu Rajab Al-Hambali saja, Ibnu Rajab Al-Hambali itu wa in ta'akhara ta'lifuh, meskipun beliau terlambat ya, terlambat apa namanya bertaubat untuk tafaqquh dalam agama ya, tetapi kemudian beliau menjadi ulama besar. Wa qad allafa ya, dan beliau konon menulis lebih dari 1000 kitab. Ingat ya, bukan 1000 jilid tapi 1000 kitab. Tapi kalau kita teliti dari kitab-kitab yang sampai kepada kita, enggak jauh sekali dari jumlah tersebut. Bahkan sebagiannya saja masih makhthuthat ya. Ya, itu dikumpulkan semuanya masih jauh dari jumlah yang dikatakan tadi. Itu pun ala fardun, dimisalkan kitab beliau memang baru itu. Apa itu semuanya? Bisa jadi ketika beliau mengatakan jumlahnya itu segitu, tapi ternyata kitab beliau jauh lebih banyak daripada itu. Jadi banyak sekali as-suhuf al-mafqudah. Ya, sebagian ulama mungkin ini kejadian di Andalusia dulu. Ya, di mana banyak perpustakaan Islam yang dibakar. Sebagian di antara hasanah yang ilmu Islam hilang, ya. Kitab-kitab yang dikarang para ulama hilang. Tapi juga banyak ulama mengatakan bahwa hilangnya daripada kitab-kitab tersebut bukan karena itu saja, tapi juga karena persoalan-persoalan lain. Ya, ada para ulama yang meninggal dunia di satu tempat dan tidak ada orang yang menyelamatkan kitab-kitabnya. Ya, karena ada sebagian di antara ulama, ya banyak, bukan sebagian, banyak di antara para ulama itu yang diragukan di mana mereka meninggal. Ya, sebagian ulama mengatakan di Madinah, nanti ada yang mengatakan di Yaman gitu. Ya, ada yang mengatakan meninggalnya adalah di Madinah, tapi sebagian mengatakan di daratan Cina. Ya, di wilayah apa namanya Rusia, dan banyak lagi yang lainnya ya. Jadi oleh sebab itu banyak sekali kitab-kitab yang kemudian tidak bisa diselamatkan oleh pewaris-pewarisnya. Walaqad awrada fiha min ad-dalail ma yadiqu hadzal mawdi' 'an dzikrih. Ya, kemudian di dalam kitab itu beliau menyebutkan banyak sekali alasan-alasan yang tidak mungkin dapat disampaikan di sini untuk menegaskan tidak mungkin ya. Jadi hadis-hadis sahih itu bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Min dzalika dan alasan lain, min dzalika daf'ul khabar alladzi fihi takhsis li umumil kitab. Ya, termasuk di antara bentuk yang mirip dengan itu adalah menolak indikasi kekhususan di dalam hadis. Ya, terhadap yang umum dalam Al-Quran. Jadi kalau ada di dalam hadis Nabi yang menjelaskan kekhususan, itu tidak diterima, karena di dalam Al-Quran dijelaskan secara umum. Au taqyid bi mutlaqihi, atau ada hadis yang memberikan kriteria khusus, sementara di dalam Al-Quran disebutkan secara mutlak, tidak ada kriteria khusus. Au fihi ziyadah alaihi, atau ada tambahan lagi. Wa i'tiqadu man yaqulu dzalik, dan keyakinan orang yang mengungkapkan itu adalah an ziyadata 'ala nassi, tambahan yang ada dari nas Al-Qur'an itu kata qaidil mutlak, seperti tambahan kriteria dari yang mutlak disebutkan dalam Al-Qur'an, au nasakh atau memansuhkan makna yang ada dalam Al-Qur'an, au takhsis atau pengkhususan al-am, itu semuanya masuk dalam kategori ya terhapus ya, tidak dapat diterima ya, karena itu sama saja dengan memansuhkan Al-Qur'an dengan sunnah, memansuhkan Al-Qur'an itu dengan hadis, dan bagi mereka itu tidak bisa diterima. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bayangkan kalau seandainya ini dilakukan, maka sebagian besar daripada hadis-hadis Nabi itu akan tertolak ya. Ketika Al-Quran dalam contoh-contoh yang sudah saya sebutkan ya, menyebutkan secara umum ya, sementara hadis menyebutkan secara khusus tata cara dan sebagainya, itu juga bisa masuk kategori tertolak gitu loh. Karena Al-Quran menyebutkannya secara umum, ya sudah sholat terserah kita saja gitu loh. Karena hadis-hadis Nabi ini mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan Quran, memberikan kekhususan-kekhususan, kriteria-kriteria khusus yang tidak ada dalam Al-Quran ya. Ya, kriteria yang tidak ada di dalam Al-Quran. Demikian juga tentang seorang muslim yang tidak mewarisi harta orang kafir, atau orang kafir yang tidak mewarisi harta orang yang beriman, itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang jelas cuma yusikumullahu fi auladikum, yang jelas kalau kalian punya anak ya kalian harus mewarisi harta kalian kepada anaknya. Tidak dijelaskan di situ apakah anaknya itu muslim atau kafir. Nah, sementara di dalam hadis ditegaskan ya bahwasanya pengharaman seorang muslim menerima warisan dari orang tua kafir, atau ya anak kafir menerima warisan dari orang tua yang muslim, itu jelas, sangat-sangat jelas sekali ya. Begitu juga tentang apanya, kemahraman gitu, bahwa ar-radha'atu tuharrimu ma harramathu ar-radha'ah, maaf, ma harramathu an-nasab, maaf ya, ar-radha'atu tuharrimu ma harramathu an-nasab. Sesungguhnya yang namanya penyusuan itu bisa menyebabkan seseorang itu memiliki hubungan kemahraman. Ini saya terjemahkan dengan bahasa maknanya langsung ya. Sesungguhnya penyusuan terhadap seseorang itu bisa menciptakan kemahraman sebagaimana yang diciptakan oleh faktor keturunan ya. Jadi misalnya bapak itu menjadi mahram bagi anak-anaknya, anak-anak bagi bapak dan ibu-ibunya gitu ya. Begitu juga anak kepada paman, paman kepada keponakan kepada paman, paman kepada keponakannya, dan semuanya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tetapi Al-Qur'an tidak membahas tentang radha'ah ya. Dalam arti hubungan kemahramannya. Betul ya. Bahwasanya ibu yang menyusui orang anak itu tidak boleh dinikahi oleh anaknya. Demikian juga kebalikannya. Itu bisa kita lihat dari makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Tapi bagaimana dengan bapak daripada anak tersebut, yaitu suami dari ibu yang menyusuinya, ya, adik dari ibu yang menyusuinya. Maka di dalam hadis dikatakan bahwa radha'ah itu bisa menciptakan kemahraman yang sama dengan kemahraman yang diciptakan oleh keturunan. Itu berarti ayah dari ibu yang menyusui, ya, artinya suami si ibu yang menyusui berarti anaknya dia, bapaknya dia. Maka dia menjadi bapak yang juga merupakan mahramnya. Kalau yang lahir adalah perempuan, bapak ini bisa menjadi wali nikahnya. Begitu juga pamannya, ya, ada daripada ibu tersebut itu menjadi mahram. Karena kemahraman yang diciptakan oleh penyusuan ini sama dengan kemahraman yang diciptakan melalui hubungan keturunan. Nah, ini tidak dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Rincian ini tidak dijelaskan. Demikian juga tawrisul jaddah, ya, warisan yang diterima oleh nenek misalnya. Dan banyak hal-hal lain seputar warisan saja, itu banyak hal-hal lain yang dijelaskan di dalam hadis dan tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka dalam hal ini sekali lagi, ikhwas kafirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hadis-hadis Nabi itu ditolak gara-gara ada kriteria tambahan yang tidak ada dalam Al-Quran, pengkhususan yang tidak ada dalam Al-Quran dan seterusnya, maka sebagian besar hadis Nabi itu kita tolak. Wal iyadz billah summa iyadz billah. Kamu aradat ta'ifatan min al-madaniyyin al-hadis as-sahih bi amali ahli al-Madinah. Ya, sebentar ya. Kita lanjutkan kembali. Kamu aradat ta'ifatan min al-madi minal madaniyaini ya. Jadi yang tepat bacanya minal madaniyaini. Ya, minal bukan minal madaniyin tapi minal madaniyaini. Ini yang sahih ya. Bacaan yang sahih, bahwa yang dimaksud dengan madinah ini dua Madinah. Jadi bukan bukan para penduduk Madinah tapi dua Madinah. Kamu aradat, seperti penyangkalan ta'ifah sebagian ulama minal dari dua Madinah, ya, dari dua Madinah. Yang dimaksud dua Madinah yaitu Madinah, kota Madinah, ya, dengan kota Kufah. Al hadis sahih bi amali ahli Madinah. Ya, al hadis sahih bi amali ahli Madinah. Ya, para ulama Kufah dan para ulama Madinah menyangkal sebuah hadis yang sahih yang berlawanan dengan amalan amal perbuatan ahli Madinah. Bina'an ala annahum mujmi'una ala mukhalafati al-khabar. Karena orang-orang yang ada di Madinah, ini kenapa demikian? Ini ada sejarahnya gitu. Kalau Madinah jelas, sebagian besar para sahabat dari as-sabiqin al-awwalin, ya, minal muhajirin wal ansar, itu mereka bertengger di kota Madinah. Jadi Madinah itu menjadi pusat daripada pergerakan ilmu-ilmu Islam sejak zaman para sahabat, ya. Dan kemudian kalau dilihat dari berpencarnya para sahabat kan ke berbagai tempat, ada yang ke Yaman, ke Basra, ke Kufah. Tapi yang terbesar itu adalah Kufah. Jadi Kufah itu bisa dianggap sebagai Madinah, Madinah Islam kedua setelah Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka mereka itu bersepakat begini, ya. Mereka memiliki pendapat yang sama bahwasanya apabila ada hadis yang sahih yang secara amalan itu tidak diamalkan oleh para penduduk Kufah dan Madinah, nah, terutama sekali para penduduk Madinah, maka itu tidak bisa diamalkan. Itu menunjukkan bahwa hadis itu lemah. Bina'an ala annahum mujmi'un ala mukhalafatil khabar. Karena sebegitu banyak para sahabat, sebegitu banyak orang-orang yang ada di Madinah, mereka sepakat untuk tidak mengamalkan hadis tersebut. Wa anna ijma'ahum hujjah, ya. Dianggap ini sebagai ijma' yang merupakan hujjah muqaddamah alal khabar, ya. Yang didahulukan dari khabar. Dan ada sebagian di antara ulama yang berpendapat begitu, ya. Bahkan termasuk di antaranya Imam Malik. Ya, jadi Imam Malik termasuk ulama yang dikenal dengan Sahibu Ahli Madinah. Sahib Ahli Madinah itu apa? Jadi seorang ulama yang punya pemikiran bahwasanya amalan Ahli Madinah adalah hujjah. Sehingga ada satu hadis yang didapatkan oleh Imam Malik yang kemudian beliau tinggalkan karena Ahli Madinah itu tidak mengamalkannya. Loh, bukankah berarti dia menolak hadis? Prinsip daripada Imam Malik beda. Ya, prinsip Imam Malik mengatakan kalau ada satu hadis yang tidak diamalkan Ahli Madinah, itu menunjukkan kemungkinan hadis tersebut adalah lemah. Atau makna dari hadis tersebut tidak sebagaimana yang dipahami. Kalau memang maknanya seperti itu dan hadisnya sahih, Ahli Madinah pasti mengamalkannya. Jadi penolakan ini ala hujjatin, ya, berdasarkan hujjah yang bisa diterima. Meskipun apa yang dilakukan oleh Imam Malik ini tidak diterima oleh jumhurul ulama. Ya. Penolakan hadis berdasarkan amal Ahli Madinah ini tidak bisa dijadikan alasan gitu. Nanti akan dijelaskan kenapa demikian. Ya, kenapa demikian. Salah satunya ini sebagai pengawal saja, nanti akan kita jelaskan juga. Kalau dikatakan bahwa Ahli Madinah itu tidak mengamalkannya, itu kan baru klaim gitu loh. Bisa saja mereka mengamalkan tapi tidak memperlihatkannya. Atau mereka memperlihatkannya tapi kita yang tidak melihatnya. Misalnya Imam Malik tidak melihat itu, gitu loh. Atau mereka memperlihatkannya kepada sebagian orang, tapi orang yang diperlihatkan ini kemudian lupa. Banyak kemungkinan, gitu. Sehingga tidak bisa diklaim seluruh Ahlul Madinah tidak mengamalkannya. Nah, karena atau tidak dilakukan, ya, secara sensus secara mutlak, gitu loh. Ditanyakan seluruh ulama Ahlul Madinah dan Ahlul Kufah dengan pendapat mereka masing-masing tentang persoalan tersebut. Ya. Jadi klaim ini bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu loh. Atau ada di antara mereka yang mengamalkannya, ya, kemudian mereka meninggal dunia. Lalu di antara yang ada ini mereka yang tidak terlihat mengamalkannya. Jadi ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Ahli Madinah telah berijma dalam persoalan tersebut sehingga hadis tersebut ditolak karenanya. Ini alasan jumhur ulama, mayoritas ulama. Kamu khalafati ahadisi khiyaril majlis bina'an ala hadzal asl, ya, seperti ditolaknya hadis tentang khiyarul majlis bina'an ala hadzal asl. Jadi ini sebenarnya persoalan fikih, ya, persoalan fikih. Dari kaidahnya, dasarnya itu kan Islam mengharamkan mulamasah yang sudah kita jelaskan, ya, adanya manipulasi dalam jual beli. Jadi kalau seseorang itu ketika mereka itu berada dalam majelis. Khiyarul majelis ini saya jelaskan dulu ya. Khiyarul majelis ini adalah pilihan atau opsi bebas bagi penjual atau pedagang untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama mereka masih berada di tempat yang sama, belum terpisah di situ. Ya, selama mereka belum terpisah, ya misalnya, saya setuju lah mau beli ini, ya. Tapi sebelum berpisah langsung satu mengatakan ah nggak jadi ya, saya nggak jadi beli. Atau yang menjual ah enggak, saya nggak jadi menjual, maka dibatalkan. Kenapa? Karena mereka masih berada dalam majelis dan belum berpisah. Nah, ini namanya khiyarul majelis. Nah, Imam Malik dengan beberapa ulama yang lain tidak menerima ini. Karena mereka menganggap begini, ya, bahwasanya hadis-hadis Nabi yang melarang, ya, memanipulasi itu jelas gitu loh. Ini bisa menjadi bisa menjadi celah untuk manipulasi. Bisa menjadi celah dari manipulasi. Kenapa bisa menjadi celah dari manipulasi? Ya. Karena ketika seseorang itu tidak diberikan batasan, kan dikatakan di sini bahwa opsi itu akan berlangsung sampai mereka berpisah. Berpisahnya ini nggak jelas. Ini maksudnya batasannya apa gitu? Berapa meter jaraknya misalnya? Kemudian berapa lama keluar dari jarak tersebut? Misalnya ditentukan lingkaran sekian. Atau misalnya kalau dalam pasar, lingkaran pasar saja. Keluar dari pasar berapa jauh baru kemudian dia berlaku dan lain sebagainya. Nah, maka ini bisa menjadi jalan untuk tipu-menipu. Nah, sahabat muslim dan muslimah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak demikian gitu loh. Jadi hadis-hadis Nabi ini adalah merupakan penjelas ya. Bisa disebut, kalau boleh disebut ini sebagai pengkhususan gitu loh ya. Jadi khiyar disebut diperbolehkan ketika memang masing-masing di antara keduanya itu masih berada dalam satu majelis. Masih berada dalam satu majelis jual beli ya. Ya memang para ulama kemudian berbeda pendapat tentang batasan tersebut, tapi perbedaan tersebut tidak membatalkan makna daripada hadis ini, ya. Karena hadis ini sahih ya, dan dijelaskan oleh Nabi SAW, bahkan hadis-hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Hatta yatafarraqa, sampai mereka berdua berpisah, itu baru kemudian tidak boleh lagi ada klaim. Ketika sudah berpisah, tiba-tiba datang lagi, ah saya batalkanlah, ya nggak bisa, kecuali kalau dia membatalkan, pihak yang minta dibatalkan ini kemudian menerima, oke, nggak apa-apa. Nah, jadi masalah kalau mau membatalkan, meskipun itu akad sudah sah, ya. Tapi kalau kamu membatalkan, mengembalikan barang, saya terima, itu nggak apa-apa. Tapi secara hukum, itu tidak sah, ya. Secara hukum tidak sah. Kalau ini menerima, itu berarti bentuk kerelaan hati, ya. Itu bentuk inisiatif daripada orang yang menjual tadi untuk menerima permintaan daripada si pembeli tadi. Jadi kita kembali ya kepada pembahasan. Nah, hal-hal yang semacam ini banyak gitu loh. Seperti jual beli salam. Jual beli salam itu kan pembayarannya di depan, tapi barangnya datang tertunda gitu loh. Jadi barangnya itu datang belakangan. Yang kemudian salah satu di antara syaratnya bahwa kriterianya harus jelas, dan begitu barang itu datang sesuai dengan kriteria, maka jual belinya tetap berlangsung. Tapi kalau ada di antara kriteria yang tidak sesuai, maka pihak pembeli berhak untuk membatalkan jual belinya. Itu jual beli assalam. Jadi ini tidak bisa dikatakan bahwa jual beli ini termasuk riba nih, ya, karena ada barangnya, ada uangnya, tidak ada barangnya. Ada uangnya, tidak ada barangnya. Tapi jual beli salam itu adalah kesepakatan, ya, seseorang untuk membeli satu barang yang barang tersebut, misalnya masih diolah di pabrik, yang bentuknya seperti ini segala macam, dibayar di depan, dan kemudian setelah barang itu jadi, maka itu diserahkan kepadanya. Atau mungkin ada di pabrik, tapi setelah barang itu ada di situ, baru diserahkan. Diteliti dulu, apakah sesuai dengan kriteria atau tidak. Apabila sesuai dengan kriteria, maka diterima. Apabila tidak, tidak. Itu namanya jual beli as-salam. Ya. Dan itu jelas ya. Nah, antara jual beli salam dengan drop shopping itu berbeda ya. Drop shopping itu hal yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, jadi saya sering membahas tentang persoalan-persoalan ini. Jadi kita tidak usah terlalu banyak memperbesar ya, apa perbedaan pendapat ulama tentang dropshipping gitu ya. Meskipun ada fatwa-fatwa yang jelas dari Lajnah Da'imah dan lain sebagainya yang menjelaskan tentang keharamannya, tetapi tetap kita buka pintu bahwa di situ ada perbedaan pendapat. Itu jangan sampai dihilangin sama sekali. Karena perbedaan pendapat ini sangat jelas gitu loh, ya. Imam Syafi'i dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk yang memperbolehkan. Ya, termasuk yang memperbolehkan. Ibnu Taimiyah dan Imam Asy-Syafi'i. Kita tahu kapasitas mereka sebagai ulama, ya. Kalau kita mengambil pendapat ini yang tidak boleh enggak apa-apa, tapi jangan pernah menutup celah seolah-olah ini sudah kesepakatan para ulama. Itu jangan, ya. Ya, tentang hal itu karena masih ada khilaf, dan khilafnya bukan khilafun jadid, bukan khilaf ulama belakangan, tapi khilafun qadim. Khilaf dari ulama-ulama terdahulu, ya, dari zaman Al-Imam Syafi'i sampai zaman Syekhul Islam sampai zaman sekarang. Itu ada khilaf tentang persoalan tersebut. Dan Al-Imam Syafi'i punya hujah-hujah yang luar biasa. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, punya hujah yang luar biasa tentang persoalan tersebut. Ya, kenapa saya mengatakan ini, ya? Kita boleh berpegang pada satu prinsip keharaman dalam jual beli, tetapi ketika itu ada perbedaan pendapat, setidaknya kita mengetahui itu, ya, sehingga kita tidak sembarangan juga menuduh seorang berbuat salah hanya karena dia mengamalkannya. Bisa jadi dia berpegang pada pendapat yang berbeda. Seberapapun yakinnya kita dengan pendapat tadi, ya, ini perlu. Kenapa saya katakan ini perlu? Pertama, hal-hal yang jelas dalam jual beli itu terlalu banyak sudah gitu loh. Sementara yang ada khilafiyahnya itu lebih sedikit. Hendaknya kita fokus kepada hal yang jelas gitu. Sampai orang itu mempersoalkan tentang ini boleh enggak, lalu sampai gontok-gontokan, sampai menyalahkan orang yang melakukannya misalnya. Sementara yang udah jelas-jelas salah enggak diperhatikan gitu loh. Ini dihindari karena ini ada kandungan riba, ini dihindari karena ini. Sementara itu persoalan yang masih khilafiyah. Ya. Sementara yang udah jelas-jelas, yang ini nipu, yang ini ingkar janji, nipu, bohong, itu udah jelas haramnya. Ya. Ya, jadi yang jelas haram di dalam jual beli itu banyak banget gitu loh. Yang jelas-jelas ribanya juga jelas banyak gitu ya. Ya, soal bohong itu banyak. Lalu kita mengedepankan hal yang masih kontroversi. Terlalu banyak di depan publik untuk menjelaskan tentang konsep syariat Islam, ya, ekonomi Islam. Sementara kita kurang memperhatikan hal yang sudah jelas-jelas salah gitu loh. Ya, jadi percuma saja kan dikatakannya konsep syariah gitu. Tanpa drop shipping, tanpa ini, tanpa itu gitu. Tapi ternyata enggak amanah, ternyata bohong, ternyata dusta, ternyata menzalimin, ya. Dengan cara-cara yang sangat klasik yang semua orang juga tahu gitu loh. Barang enggak asli dibilang asli, ya. Barang KW dibilang asli, ya. KW 10 dibilang KW 1, misalnya gitu ya. Dan sebagainya, itu yang udah jelas-jelas pembahasannya, apa namanya, tidak perlu ada pembahasan khusus dalam fikih karena itu sudah jelas keharamannya gitu. Jadi saya kita kembali kepada pembahasan, saya perlu mengatakan itu karena sebagaimana kita juga menghormati pendapat para ulama di sini gitu loh. Jadi adanya khilaf itu harus kita akui sehingga kita akan menghormati ulama yang berbeda pendapat dalam persoalan tadi. Meskipun bagi kita itu pendapat akalin, pendapat minoritas di kalangan ulama, dan kita tidak ambil sama sekali. Tetapi kita harus menghormati mereka. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, jadi sekali lagi, Imam Malik dan beberapa ulama lain tidak menerima satu hadis karena dianggap ahlul Madinah, para penduduk Madinah, ulama-ulama Madinah tidak mengamalkannya. Wa in kana aktsarun nas qad yusbituna. Ya. Meskipun banyak di antara orang akhirnya membuktikan annal madaniyah ini, bahwa para ulama di dua kota tersebut qad ikhtalafu fi tilkal masalah, ternyata juga berbeda pendapat dalam persoalan tersebut. Dia katakan tadi berijma, ternyata ada perbedaan pendapat. Wa nahum law ajma'u wa khalafahum ghairuhum lakanatil hujjah fil khabar. Kalaupun memang betul mereka itu sepakat, ulama Madinah ini sepakat semuanya. Wa khalafahum ghairuhum, ya, berbeda pendapat dengan ulama-ulama lain di luar kota Madinah. Di luar Madinah dan Kufah. Lakanatil hujjah fil khabar. Tetap yang dijadikan hujjah adalah hadis. Ya. Mana diantaranya yang berdasarkan kepada hadis yang sahih. Itu yang dijadikan pendapat, bukan soal Madinah atau Makkahnya. Karena tidak ada kekhususan kota Madinah sebagai bentuk pengukuhan hukum, itu tidak ada dalilnya. Wa ka mu'aradati qawmin minal baladaini. Dan demikian juga penyangkalan daripada sebagian di antara penduduk dua negeri tadi. Ba'dal hadis bil qiyas al-jali. Penolakan hadis dengan qiyas al-jali. Jadi mereka menolak hadis-hadis yang ada itu dengan qiyas. mereka membangun kias itu dengan apa? Dengan dalil tentunya, dengan Quran, dengan hadis-hadis Nabi. Lalu kalau ada satu hadis Nabi yang berlawanan dengan itu, mereka menolaknya, karena secara kias itu tidak bisa diterima. Bina'an ala annal qawa'id al-kulliyata la tanqudu bimisli hadzal khabar. Kata mereka, kaidah-kaidah kuliah, kaidah-kaidah umum dari usul fikih ini kan dibangunnya di atas banyak ayat, banyak hadis gitu loh. Jadi kalau ada hadis yang tiba-tiba bertentangan, maka tidak dapat diterima. Nah, dalam pembahasan usul fikih kita juga semua akan tahu gitu deh. Wah, kaidah-kaidah usul fikih itu umumnya itu hanya mencakup ya sebagian di antara satuan-satuan contoh saja gitu. Artinya tidak ada, nyaris tidak ada kaidah dalam usul fikih, nyaris ya tidak ada kaidah dalam usul fikih yang tidak pernah ada pengecualiannya. Selalu ada pengecualian-pengecualian ya. Selalu ada pengecualian. Nah, ini yang mereka menyebut kharaja 'anil qaidah. Ya, contoh ini keluar dari kaidah yang umum. Kalau ada yang umum kan begini, dan ini keluar dari kaidah. Seperti yang sudah sering saya sampaikan ya, tentang ketika orang ragu-ragu membasuh anggota wudhunya, apakah 3 atau 4 kali, dia milih udah 4 kali aja gitu. Antara 3 atau 2 kali, maaf, antara 3 atau 2 kali, dia milih 3 saja gitu. Ya, kenapa demikian? Karena lebih dari 3 dilarang. Dan ini keluar dari kaidah, ya, dari kaidah yang berdasarkan hadis Nabi, iza syakka ahadukum wa huwa yusalli, ketika seseorang itu salat dan dia lupa, asalla salasan am arba'an, apakah dia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, falyabni ala mastayqan, maka dibangun di atas yang dia yakini. Dalam hadis yang lain dikatakan hendaknya dibangun di 3 rakaat. Pilih yang 3 jangan 4. Karena yang 4 masih diragukan, yang 3 pasti. 3 udah pasti nih, tapi 4-nya masih ragu, udah atau belum, ya. Anggap aja 3 gitu ya. Sholat aja lagi, kalau kelebihan nggak apa-apa ya, kita bisa bayar dengan sujud sahwi. Tapi itu tidak berlaku dalam wudhu, karena wudhu itu satu kali sah, dua kali sunnah, tiga kali afdal, tiga kali dilarang, empat kali dilarang. Jadi daripada kita terjerumus pada yang dilarang, lebih baik kita kembali ke tiga saja, udah tiga. Kalau ternyata cuma dua, toh kita nggak kena yang haram, kita bahkan masih terkena pahala sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berwudu dua kali itu sangat mulia. Cuma tiga kali lebih mulia. Tapi apabila terjadi perbedaan keyakinan kita antara diri kita sendiri, ini tiga atau dua ya, tiga atau dua ya sudah anggap aja tiga. Jadi ini Allah, ini yang keluar dari kaidah. Keluar dari kaidah. Jadi sekali lagi, nyaris tidak ada kaidah usul fiqih ya. Yang contoh-contoh satuannya itu seluruhnya itu masuk dalam kaidah tadi. Selalu ada pengecualian, ya. Selalu ada pengecualian yang keluar dari kaidah-kaidah tadi. Kalau orang belajar ilmu usul fikih pasti tahu ini, ya. Banyak sekali contoh-contoh keluarnya satu persoalan dari kaidah tersebut. Ila ghairi dzalika min anwa'il mu'aradat, dan banyak sekali penyangkalan-penyangkalan yang lain. Sawa'un kana al-mu'arid musiban aw mukhti'an. Di sini kita tidak pedulikan apakah penyangkalan itu akhirnya berujung kebenaran atau salah gitu. Kita enggak mempermasalahkan musiban aw mukhti'an. Benar atau salah kita enggak persoalkan. Yang kita persoalkan adalah bahwa para ulama kadang-kadang menggunakan itu sebagai dalil, dan mereka dihormati dengan prinsip mereka meskipun kita tidak menerima sebagian di antaranya. Wa fi katsirin min al ahadits yajuzu an yakuna lil 'alim hujjah. وفي كثير من الأحاديث يجوز يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها. Dalam banyak sekali hadis-hadis Nabi, bisa saja seorang ulama itu memiliki hujjah untuk tidak mengamalkan satu hadis. لم نطلع نحن عليها, yang kita tidak mengetahui hujjahnya itu apa. Kita berhusnuzan sekali lagi, mereka pasti punya hujah, ya. Mereka tidak mungkin meninggalkan hadis tersebut. Tapi kita tidak mengetahui hujahnya. Fa inna madarikal ilmi wasi'ah, ya. Karena madarikal ilmi, ruang berputarnya ilmu itu sangat luas gitu. Ada hadis, nanti ada hadis itu yang dhaif, yang lemah, perbedaan pendapat ulama tentang lemah dan hadisnya dhaifnya hadis. Yang kemudian hadis yang satu umum dijelaskan oleh hadis yang lain, ya. Hadis yang satu umum dikecualikan oleh hadis yang lain. Dan banyak sekali ya, banyak sekali ruang lingkup pembahasan ilmu di dalam Islam itu. Sehingga ketika seorang ulama tidak mengamalkan satu hadis, dia pasti punya hujah dan alasan yang meskipun kita tidak mengetahuinya, karena sekali lagi ruang lingkup ilmu itu luas. Walam nattali nahnu ala jami'i ma fi bawatinil ulama, karena kita tidak bisa menelusur ala jami'i ke dalam semua bawatinil ulama, apa namanya, hati daripada ulama. Kita tidak bisa menembus hati seluruh para ulama, seluk beluk yang ada dalam benak para ulama, kita tidak bisa menyelaminya. Ya, wal 'alim qad yubdi hujjatahu wa qad la yubdiha. Kadang-kadang hujjah atau alasan dia tambahkan, dan kadang-kadang tidak. Ya. Dalam beberapa contoh sederhana saja. Misalnya ketika Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, begitu juga guru beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahumullah, membahas tentang fikih gitu lah. Membahas tentang fiqih seperti yang disampaikan oleh Syalbani dalam Zadul Mustaqni' misalnya. Mereka, baik Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin maupun gurunya, itu kadang-kadang menyampaikan di dalam satu kitab. Di dalam satu kitab. Seperti Madari Salikin misalnya. Disebutkan di situ pendapat satu mazhab. Ya, umumnya di sini yang menjadi pegangan mereka adalah mazhab Hambaliyah gitu loh. Tentang haramnya darah, najisnya darah secara umum. Itu ditulis dalam kitabnya. Sementara pendapat penulis sendiri tidak seperti itu. Beliau menuliskan berdasarkan pendapat mazhab karena itu yang umum. Dan ketika kitab itu diajarkan, baru dijelaskan bahwa pendapat yang sahih menurut saya adalah ini. Coba bayangkan, bahwa pendapat beliau hanya disampaikan kepada murid-murid beliau yang belajar langsung. Sementara yang baca bukunya nggak tahu, dianggap itulah pendapat beliau padahal bukan. Kadang kala seperti ini. Syekh Muhammad Shalih pernah mengatakan yang maknanya itu bahwasanya kadang-kadang seorang ulama itu tidak menyatakan pendapatnya khawatir akan terjadi pergolakan. Tapi beliau akan menyampaikan kepada orang-orang tertentu yang dianggap perlu untuk mendengarkannya. Nah, ini juga menjadi bab yang akan saya sampaikan ya. Hal yang akan saya sampaikan kepada teman-teman termasuk yang menjelaskan kajian ini. Kita boleh saja mendapatkan satu pendapat tertentu dalam kajian ini ya. Tetapi saya katakan jangan semua yang kita pelajari kita umbar secara umum ya di berbagai tempat. Apapun yang menjadi hasil, oh ternyata ini haram, itu tidak serta merta kita umbar di media sosial dan lain sebagainya ya. Nah, terutama sekali untuk menyangkal orang-orang yang berpendapat berbeda dan lain sebagainya. Karena penyangkalan, penyebaran ilmu dan lain sebagainya itu harus dengan cara yang benar gitu ya. Jadi kadang-kadang sampai ulama saja itu mengalah dengan menyebutkan apa yang bukan pendapat dia. Ya, tapi kemudian bagi orang yang belajar secara khusus dan sudah mampu untuk menyerap apa yang beliau sampaikan, dia akan sampaikan bahwa pendapat saya begini. Maka al-masyhur min Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, satu ungkapan yang sering sekali dan ini ditiru oleh murid-murid beliau. Alal mazhabi kadza was-sahihu 'indi kadza. Menurut mazhab itu seperti ini. Ya, tapi menurut saya yang benar adalah ini. Jadi beliau tetap menghormati mazhab. Ya, beliau tetap menghormati mazhab, tapi dalam hal ini saya berpendapat begini gitu lah. Beliau ya sahih indikal. Ya, jadi pendapat mazhabnya itu tetap beliau sampaikan, ya. Mau pendapat bagi mereka yang masih mau bertahan dengan pendapat mazhab itu ya silakan, ya, tapi menurut beliau yang benar adalah ini. Ini ta'adub ulama ya, adab ulama di dalam berkomunikasi ya dengan masyarakat dengan pemahaman-pemahaman mereka yang mungkin sebagian di antaranya berbeda dengan yang mereka pahami. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ulama itu kadang-kadang menampakkan pendapatnya dan kadang-kadang tidak. Jadi, tidak setiap yang menjadi pendapat kita tampakkan ya. Biar orang tahu kalau saya itu mengharamkan ini, menganggap ini haram, menganggap ini enggak benar. Kalian belum tahu. Jangan seperti itu, ya. Sahabat muslim dan muslimah, karena orang untuk bisa menerima satu masalah itu perlu tajrib, fase gitu loh. Ya. Jadi jangan pelajaran anak SMA diberikan kepada anak SD, ya. Nanti mereka akan ingkari besar-besaran. Ya, kalau mereka yang belajar nahwu tahu, ya. Itu ada beberapa kekhususan-kekhususan dalam nahwu yang tidak akan diberikan kepada penuntut ilmu nahwu di tahap pertama. Kalau disampaikan mereka pasti pusing, mereka enggak akan bisa memahaminya. Mereka yang baru memahami dasar apa itu marfu, ya, apa itu majzum, apa itu mansub dan sebagainya itu enggak boleh diinikan dengan pendapat-pendapat yang berbeda pengecualian-pengecualian dan lain sebagainya, ya. Itu hanya akan disampaikan kepada orang yang sudah mampu menerimanya, ya. Dasarnya sudah ada nih. Baru kemudian lanjut kepada ini, baru lanjut kepada hal berikutnya. Ya. Jadi makanya sistem belajar sampai di nasional itu kalau kita belajar ilmu nahwu, itu kan ada ya al-ajrumiyah, imriti, kemudian mutamimah, baru Alfiyah Ibnu Malik, ya. Itu kalau kita belajar matan-matannya itu sebenarnya hampir sama aja, cuma dikembangkan gitu. Cuman mereka melakukan itu secara tajrid, dan dalam hal ini saya mengatakan itu bagus, ya. Tajrid itu artinya berfase. Belajar itu berfase. Yang dipelajari itu juga, tapi fasenya di fase ini ditambahkan lagi. Ruang lingkupnya lebih luas dulu. Lebih luas lagi. Nanti yang pada fase itu lebih luas lagi sampai kepada Alfiyah Ibnu Malik. Nah, Alfiyah ini juga ada yang dengan hasyiah. Ada yang dijelaskan secara matan dulu, secara matan dijelaskan sambil dihafal, dan kemudian ada dijelaskan dengan hasyiah, catatan-catatan kaki saja, dan ada yang dijelaskan dengan syarah, ya, bagi yang sudah mampu akan dijelaskan dengan syarahnya, seperti syarah Ibnu Aqil, ya. Itu salah satu di antara syarah yang terbaik dari Alfiyah Ibnu Malik. Nah, hal-hal yang semacam ini sekali lagi saya katakan, kenapa dibuat seperti itu? Agar orang itu tidak salah dalam menyaring, ya. Dalam menyaring persoalan, dia menolak sesuatu yang memang belum bisa diterima oleh kemampuan berpikirnya atau tahap berpikirnya. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, hadditsunna ala qadri uqulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluhu, apakah kalian mau Allah dan Rasulnya itu didustakan? Ya, maka saya sering mengatakan jangan sering mudah-mudah menyampaikan kesimpulan-kesimpulan hukum, terutama yang agak berbeda dengan yang umumnya dipahami masyarakat, itu di wilayah yang tertahu terbuka, gitu ya. Wal 'alimu qad yubdi hujjatahu wa qad la yubdi. Kadang-kadang seorang ulama itu menyampaikan alasan atau hujahnya, kadang-kadang tidak. Wa idza abdaha qad tablughuna wa qad la tablughuna. Kalaupun ulama itu menyampaikan hujahnya, kadang-kadang sampai kepada kita qad tablughuna wa qad la tablughuna, kadang-kadang enggak nyampe ke kita. Nah, ini persoalannya. Seperti saya bilang tadi, mungkin mereka menyampaikannya dari kalangan terbatas, gitu. Sehingga apa yang menjadi alasan para ulama tersebut tidak sampai kepada kita. Ya. Ya, jangankan orang yang jauh-jauh gitu loh. Saya pernah belajar dari ulama fulani misalnya. Saya bisa tidak mengetahui hal-hal yang sudah disampaikan oleh syekh kepada penuntut-penuntut ilmu yang lebih senior gitu loh. Ya, saya pernah berbicara tentang satu persoalan dalam Bulughul Maram gitu ya. Kemudian dikatakan saya pernah menyampaikan begini, ya. Loh, waktu tadi disampaikan tidak demikian. Ya, karena beliau memang belum waktunya untuk menyampaikan. Nah, karena yang duduk dalam majelis beliau mungkin kebanyakan belum mampu untuk mencerna, ya, apa yang akan beliau sampaikan. Itu dari orang yang udah jelas-jelas sampai ilmunya kepada kita. Kita bertemu muka langsung, itu kadang-kadang saja kita dianggap sebagai orang yang belum pantas untuk menerima, gitu loh. Abad muslim dan muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam satu pelajaran ilmu nahwu, ya. Waktu itu syarah dari Alfiyah Ibnu Malik, seorang syekh menyampaikan penjelasan daripada ilmu tersebut, yang kemudian saya unjuk tangan dan mengatakan, Syekh, bukankah Ibnu Aqil mengatakan begini dan begini? Syekh diam, cuma mengatakan, asabakumullah, ya, semoga Allah memberikan pahala kepadamu. Ya. Beliau tidak menjelaskan lebih lanjut lagi, tapi di luar majlis beliau langsung memanggil saya dan mengatakan, wahai Abu Umar, ya, nanti di dalam majlis ini tentu jangan bertanya tentang hal-hal yang di luar yang disampaikan dulu, ya, karena itu bisa membingungkan orang-orang yang baru belajar. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contohnya kita lihat, ya, bahwa sebagian ulama menyampaikan apa yang menjadi hujahnya, sebagian tidak. Kadang-kadang menyampaikan tapi tidak sampai kepada kita, kan mungkin hanya disampaikan kepada murid-murid yang khusus. Jangankan kita, sebagian muridnya saja mungkin enggak mendengar, apalagi kita yang jauh dari mereka. Wa idza balagatna, kalaupun sampai kepada kita, ini luasnya sudut pandang dari Syekhul Islam Utsaimin. Wa idza balagatna faqad mudriku mawdi ihtijajihi wa qad la nudriku. Kalaupun sampai hujah mereka kepada kita, dalil-dalil dengan alasannya, kita mungkin mudrik, bisa menangkap mawdi ihtijajihi, poin daripada hujahnya tersebut. Waqad la nudriku. Kadang-kadang kita enggak bisa menangkap poinnya. Dijelaskan udah hujannya, tapi kita enggak menangkap poinnya. Belum bisa menangkap. Nalar kita belum sampai. Kemampuan berpikir kita dengan kesiapan ilmiah kita belum sampai kepada poin tersebut. Sawa'un kanatil hujjah sawaban fi nafsil amr, ini enggak peduli apakah hujjah tersebut benar fi nafsil amri dalam kasus tersebut amla atau tidak. Tapi yang jelas kadang-kadang hujahnya sampai aja kita masih belum paham gitu loh. Lakin nahnu, tetapi kita, wa in jawazna hadza, meskipun kita menganggap lumrah hal ini terjadi, mungkin saja ulama tersebut enggak nyampaikan, mungkin nyampaikan enggak nyampe ke kita, mungkin nyampe ke kita enggak paham. Itu semuanya mungkin dan lumrah. Fala yajuzu lana, tapi kita enggak boleh an na'dila an qaulin, berpaling dari pendapat lain. Qad zaharat hujjatuhu, yang hujjahnya atau dalilnya sudah jelas. Jadi kita mendapatkan penjelasan dari ulama lain yang sudah jelas dalilnya dan kita paham itu. Enggak boleh kita ninggalkan pendapat itu. Ya. Yang qad zaharat hujjatuhu, yang hujjahnya sudah jelas bi haditsin sahih. Dengan hadis yang sahih. Wa faqahu ta'ifatun min ahli ilmi, bahkan didukung oleh sebagian ahli ilmu yang lain. Ila qaulin akhar, lalu kita justru mengambil pendapat ulama lain. Qalahu 'alimun, yang diucapkan oleh ulama lain, ya juzu an yakuna ma huma yadfa'u bihi hadhihi hujjah, yang bisa jadi ulama tadi punya hujjah yang bisa membantah pendapat kita atau pendapat yang kita pilih tadi. Ya. Wa in kana 'alim, dan meskipun ulama itu lebih alim. Orang yang lebih alim dari itu enggak mungkin dia enggak memiliki hujjah. Pasti dia punya hujjah. Tetapi tetap kita tidak bisa memilih pendapat tersebut. Dengan meninggalkan pendapat lain dari ulama-ulama lain yang jelas-jelas hujahnya dengan hadis-hadis yang sahih yang kita pahami secara baik. Ya, jadi artinya kita bisa, ya, bisa mengandaikan dengan husnul zan adanya berbagai macam pemahaman dari para ulama tadi. Ya, adanya hujah mereka yang kita nggak tahu hujahnya itu apa. Bisa jadi sudah nyampaikan, tapi kita nggak pernah dengar. Bisa jadi kita dengar, tapi kita nggak paham. Tetapi karena yang kita paham adalah yang dijelaskan oleh ulama-ulama yang kita dengar langsung, maka yang kita amalkan adalah yang kita dengar dan kita pelajari secara langsung. Jadi antara amalan itu berbeda, sekali lagi, dan husnul zan itu berbeda. Dan ini sangat penting. Karena ketika suatu saat kita sampai kepada level selanjutnya, kita meneliti lagi, dan bisa jadi kemudian kita meralat pendapat kita sebelumnya, dan kita ngikutin pendapat ulama yang tadi, kita tidak tahu hujahnya tadi, ya, yang kita tidak pernah tahu dasar-dasarnya tadi, yang ternyata melalui pelajaran panjang kita akhirnya sampai ke sana. Oh, ternyata ulama ini yang benar, dan itu banyak dialami oleh banyak kalangan talabatul ilmi, bahkan ulama. Ya. Jadi saya pernah mengubah satu gerakan sholat di dalam sholat. Jadi pendapat seorang ulama, ya, dengan hujah-hujah dan alasan itu saya ini betul gitu. Dulu saya menyalah-nyalahkan orang yang berpendapat kebalikan dari saya. Dengan dalil yang saya langsung turunkan dari perpustakaan. Jadi orang itu datang ke satu tempat, saya turunkan buku-buku dalam perpustakaan untuk menghujah dia. Dan dia tidak bisa berkutik dan akhirnya dia mengubah amalannya. Suatu saat saya belajar lagi, dan saya sendiri yang akhirnya berubah pendapat. Dan saya tidak pernah bertemu lagi dengan orang tadi. Orang yang dalam tanda kutip saya sesatkan tadi, ya, karena itu yang saya paham pada waktu itu, yang akhirnya saya sendiri beralih dari pendapat itu. Itu pemahamannya mulai dari baca, mulai dalam perjalanan tuh bercampur dengan keraguan-raguan. Saya selama ini sudah yakin masa akan diruntuhkan dengan hujah-hujah ini, tapi hujah-hujah ini nggak bisa saya tolak gitu loh. Akhirnya di dalam sholat pada saat itu, langsung pada saat itulah, ya, di rakaat pertama saya masih menggunakan pendapat yang lama, di rakaat kedua dan ketiga selanjutnya saya sudah berubah. Ya. Jadi sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu hal yang sangat niscaya terjadi pada banyak para penuntut ilmu dan bahkan para ulama gitu loh. Nah, ketika mereka itu akhirnya mengakui hujah ulama yang tidak mereka ketahui hujahnya. Tapi sebelum hujah itu kita ketahui dan kita yakini kebenarannya, kita harus berlandaskan pada hujah yang jelas. Wa idza tatar wa id maaf ya id tatarraqa al khata'u ila ara'i al ulama aktsar min tatarruqihi ila al adillati syar'iyyah. Ya, mungkin lebih tepat id tatarruqu al khata'i, tatarruq ya, ini lebih kepada isim, ya, id tatarruqu al khata'i ila ara'i al ulama aktsaru min tatarruqihi ilal adillati syariah. Karena kemungkinan-kemungkinan salah yang terjadi pada apa namanya? Pada pendapat-pendapat para ulama semata itu lebih besar potensinya daripada kemungkinan salah yang terjadi pada dalil-dalil syariah. Dalil syariah itu kan bisa jadi salah, bukan salah apanya. Nah, tapi mungkin dia lemah ya. Mungkin hadisnya tersebut tidak bisa digunakan dan lain sebagainya. Kemungkinan-kemungkinan itu ada gitu. Tapi kesalahan dalam pendapat manusia itu lebih mungkin. Nah, lebih besar potensinya daripada kesalahan yang mungkin terjadi pada dalil-dalil syariah. Sehingga sekali lagi ketika dalil syariah itu sudah jelas, yang tentunya jelas ini bukan semata-mata berdasarkan yang kita baca dan paham saja, tapi yang kita pelajari dari para ulama, maka itulah yang kita jadikan sebagai pegangan. Kita mengabaikan pendapat ulama lain yang kita lihat tidak berpegang pada dalil yang sahih, dengan tetap berhusnuzan bahwa mungkin ulama tersebut memiliki hujah yang tidak kita ketahui. Fa innal adillata syar'iyyah hujjatun hujjatullah 'ala jami'i ibadihi. Karena dalil-dalil syariah adalah hujjah Allah atas seluruh hambanya. Bi khilafi ra'il 'alim, berbeda dengan pendapat ulama. Jika dia bukan hujjah mutlak, bukan merupakan kesimpulan hukum yang sifatnya mutlak. Wad dalil syar'i yamtani'u an yakuna khata'an. Yang namanya dalil syariah itu enggak mungkin salah. Idza lam yu'arid hu dalilun akhar, kalau bukan karena dia berlawanan dengan dalil yang lain. Wa ra'il 'alim laysa kadzalik, sementara pendapat ulama enggak seperti itu ya. Bisa aja dia salah dengan sendirinya gitu. Tapi dalil enggak mungkin salah dengan sendirinya. Pasti ada faktor yang membatalkan indikasi dalil tersebut. Mungkin dalil lain yang derajatnya jauh lebih sahih yang akhirnya membuktikan bahwa yang benar adalah pendapat tersebut. Ya. Jadi kita mengenal istilah apa namanya hadis mahfuz ya. Kita mengenal dengan tentang istilah hadis syadz gitu ya. Kita mengenal hadis itu yang mungkar, yang lebih parah daripada syadz. Satu hadis yang sahih berlawanan dengan hadis sahih yang lain. Hadis A misalnya berlawanan dengan B. Ternyata setelah diteliti, kesahihan hadis A itu ya, jauh melampaui kesahihan hadis B. Maka hadis B ini nanti akan disebut dengan hadis syadz. Hadis yang ganjil. Sementara hadis yang lebih sahih ini disebut dengan hadis mahfuz. Kadang-kadang mahfuz itu bijami al-fadih, dengan seluruh lafalnya. Tapi kadang-kadang sebagian. Misalnya hadis ini bunyinya hampir mirip, tapi di hadis ini ada tambahan. Sementara di hadis-hadis yang lain yang jauh lebih sahih, tambahan itu enggak ada. Maka kita bisa katakan hadhihi ziyadah syadzah. Tambahan ini ganjil, karena enggak ada di dalam hadis-hadis yang lain. Nah, itu sering dijelaskan ya oleh para ulama. Tetapi ketika hadis yang kedua ini tidak sahih, gitu lah. Sementara dia berlawanan dengan hadis-hadis yang sahih, maka ini bukan hadis syadz, tapi hadis mungkar. Ya. Jadi ini salah satu di antara penyebab kenapa dalil syariah itu tidak digunakan, bukan karena dalilnya itu tidak bisa digunakan, karena dia berlawanan dengan hadis-hadis lain yang sahih, yang mengindikasikan bahwa hadis itu lemah. Karena ada hadis lain yang berlawanan dengannya. Walau kana al-amal biha bihadha at-tajwiz ma'af walau kana al-amal bihadha at-tajwiz jaizan lama baqiya fi aydina syai'un min al-adillah. Kalau seandainya unsur daripada pembolehan tadi itu bisa dijadikan sebagai dalil, mungkin saja ulama tersebut punya hujah yang kita enggak tahu. Ulama sekali berdia enggak mungkin enggak ada hujahnya. Lalu kita jadikan sebagai alasan untuk kita tidak mengamalkan hadis-hadis yang jelas. Maka lama baqiya fi aydina syai'un min adillah, enggak akan tersisa dalil apapun dari yang ada di tangan kita yang kita ketahui. Karena nyaris dalam setiap persoalan yang para ulama, jumhur ulama itu sudah sependapat, ada saja nanti satu dua ulama segelintir di antara alim itu yang berbeda pendapat gitu loh. Ada saja gitu loh. Makanya salah satu di antara hal yang selalu diwanti-wanti oleh para ulama, para thalabatul ilmi itu tidak boleh punya sifat kayak gitu. Ya. Itu adalah thalabus syuzuz, kebiasaan mencari hal-hal yang aneh, yang ganjil. Kalau ada pendapat ulama yang lain sendiri itu yang diambil. Ya, istilah orang sekarang tampil beda, ya. Tampil beda dalam pakaian aja dilarang. Itu namanya libasus syuhrah. Kalau kita selalu berpakaian ingin tampil beda dari teman-teman kita, selalu kita bedain diri dari keumuman yang ada, itu namanya libasus syuhrah ya. Libasus syuhrah itu dilarang di dalam Islam. Itu dari tampilan lahiriah, apalagi dalam soal beragama kita enggak boleh nyari-nyari yang aneh. Tapi sebagian di antara penuntut ilmu ada yang senang kayak gitu. Kalau dia beda-beda sendiri dari yang lain, nah ini baru ya, sesuatu. Ingat ya, ini persoalan agama. Jadi jangan kita mengambil agama itu ya, dengan cara seperti itu. Hendaknya kita mengambil agama ini dengan cara yang paling kita yakini, berdasarkan standar-standar kebenaran yang telah kita pelajari. Ya, nggak boleh kita ingkari hanya karena kita ingin aneh-aneh ya. Kita ingin tampil beda dari orang lain. Ya, kita kembali kepada persoalan. Walakinnal gharad, maaf ya. Lama baqiya fi aydina syai'un min al-adillah allati yajuzu fiha mithlu hadza. Lakinnal gharad, tapi sasaran utama kita adalah annahu fi nafsihi qad yakunu ma'zuran. Bisa jadi ulama tadi ma'zur fi tarkihi karena tidak mengamalkan hadis tadi. Wa nahnu ma'zurun fi tarkina li hadza at-tarak. Tapi kita juga beruzur untuk meninggalkan pendapat ulama tadi. Ulama tadi beruzur, mungkin dia punya hujah kita enggak tahu, tapi kita juga beruzur dengan tidak mengamalkan pendapat ulama tadi. Tapi mengikuti pendapat ulama-ulama lain yang kita ketahui jelas dalil-dalilnya. Nah, sahabat muslim-muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uzur di sini bisa dua jenis gitu. Bisa uzur di sini memang fi nafsil ulama, fi nafsil alim. Ulamanya itu ma'zur, tapi pendapatnya salah gitu. Ya, ulamanya mendapatkan uzur meskipun pendapatnya nyata-nyata salah gitu. Tapi bisa jadi dia punya alasan yang kita enggak tahu atau dia lalai, tapi kelalaian itu sudah diampuni oleh Allah, dia beristihad dan dia salah, dia tetap dapat satu pahala. Maka ma'zur ini pada sisi ulama. Nah, dan yang kedua adalah ma'zurnya adalah dalam pendapatnya tadi. Pendapatnya tadi dimakzurkan karena dia memiliki alasan-alasan kuat yang meskipun alasan-alasan tersebut tidak kita ketahui, maka diuzurkan amalannya tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini jelas ya. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun ya. Jadi umat terdahulu itu sudah berakhir akhir masa mereka. Dan mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. Walakum, dan kalian juga akan bertanggung jawab dengan apa yang kalian perbuat. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian tidak akan ditanyakan tentang apa yang mereka perbuat. Jadi kita berhusnuzan saja ya. Karena kita tidak ditanyakan tentang hal-hal yang menjadi pertanggungjawaban mereka. Allah berfirman juga di dalam Al-Qur'an, "Fa in tanaza'tum fi syai'in," kalau kalian berbeda pendapat dalam satu hal, "farudduhu ila Allahi war Rasul," kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. "In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir," kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. "Wa laisa li ahadin ay yu'aril al hadits as-sahih an Nabi." Tak seorang pun diperbolehkan menyangkal hadis sahih dari Nabi. Biqauli ahadin minan nas, karena pendapat seorang manusia, seorang pun di antara manusia. Kama qala Ibn Abbas, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Abbas. Ya, li rajulin, kepada seseorang, sa'alahu an mas'alah, bertanya kepada Ibn Abbas tentang satu persoalan. Ya. Persoalan ini adalah tentang haji tamattu. Bukankah Abu Bakar dan Umar tidak melaksanakan haji tamattu tadi gitu ya. Fa ajabahu an bi hadis, lalu dijawablah dengan hadis bahwa haji tamattu itu ada dalilnya. Faqala, orang tadi berkata, qala Abu Bakar Umar, tapi Abu Bakar Umar enggak ngamalkan itu tuh. Faqala Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratu minas sama. Nyaris saja kalian ketimpa batu dari langit, ya. Ketimpa batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah, aku telah mengatakan Rasulullah bersabda, taqulun qala Abu Bakar dan Umar, tapi kalian malah mengatakan pendapat Abu Bakar dan Umar. Jadi apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas ini fi mawdhi'il ihtijaj, konteksnya adalah dalam penetapan dalil ya. Konteksnya dalam penetapan dalil ini bukan dalam sikap terhadap Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar enggak mungkin terang-terangan menentang dalil gitu. Ya. Tidak mungkin terang-terangan menentang. Mereka pasti punya alasan untuk tidak melakukan itu. Ya, tetapi ini adalah konsekuensi daripada istidlal, daripada pengambilan dalil. Ya, konteksnya tadi. Ya, bukan sikap kepada ulama-ulama yang lain. Wa idza kana tarku yakunu li ba'd, maaf. Wa idza kana tarku yakunu li ba'd hadhihi al-asbab. kalau boleh meninggalkan satu urusan dengan alasan-alasan tersebut, fa in jaa haditsun sahih fihi tahlil, kalau ada hadis sahih misalnya fihi tahlil, menghalalkan sesuatu, au tahrim, mengharamkan sesuatu, au hukum, atau menghukumi sesuatu, fa la yajuzu ay ya'taqida anna at-tariq lahu min al-ulama, tidak boleh ya, tidak boleh kita mengatakan bahwa ulama yang meninggalkan hadis tadi, tidak mengamalkan hadis tadi, alladzina wasafna asbab tarikihim, yang sudah kita jelaskan penyebab-penyebab mereka enggak mengamalkan itu, yu'aqabu liqauni halala al-haram. Enggak boleh kita mengatakan ulama tersebut akan bertanggung jawab ya, akan dihukum karena dia menghalalkan yang haram, au harama al-halal, atau mengharamkan yang halal, au hakama bighairi ma anzala, atau berhukum dengan selain hukum Allah. Enggak boleh, sama sekali enggak boleh. Karena ini ta'adub terhadap ulama. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas itu penyalahan terhadap orang yang tidak kembali kepada dalil gitu loh. Ya, bukan perendahan terhadap Abu Bakar dan Umar. Wa kadzalika in kana fil hadis wa'idun 'ala fi'lin. Demikian juga ketika hadis mengandung ancaman terhadap perbuatan. Min la'natin, laknat misalnya, au ghadabin, atau kemurkaan Allah misalnya, au azabin, atau azab, au nahwu dzalik, atau yang sejenis dengan itu. Fala yajuz ay yuqal, enggak boleh dikatakan inna dzalikal 'alim, bahwa ulama tadi, allazi abaha au fa'alahu, yang memperbolehkan atau melakukan perbuatan yang diancam tadi, dakhilun fi hadzal wa'id, termasuk dalam ancaman tadi ya, berarti akan menerima konsekuensi ancaman tadi. Wa hadza mimma la na'lamu bainal ummati fihi khilafan, ini sikap yang tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, sama sekali tidak ada perbedaan pendapat ya, bahwa para ulama harus dihormati, harus dimuliakan dengan segala pendapat yang mereka miliki. Illa syai'an, kecuali kalau ada segelintir pendapat, yuhka an ba'di mu'tazilah, dari sebagian kalangan mu'tazilah ya. Mu'tazilah ini pendewa-pendewa akal ya, kalangan akhlani, rasionalis pertama dalam sejarah Islam ya, yang mereka itu menolak semua sifat-sifat Allah ya, bahwa nama Allah itu tidak mengandung sifat semuanya, hanya nama ya, tidak ada makna sifat di dalamnya. Dan banyak sekali persoalan yang ditentang oleh Mu'tazilah dengan akal mereka. Nah, katanya para ulama semua sepakat tentang sikap kita kepada para ulama harus kayak gitu ya, kecuali segelintir pendapat yang dikisahkan dari kalangan Mu'tazilah Baghdad. Misal Bishr Al-Mirisi ya, ada yang mengatakan Al-Mirisi, ada yang membaca Al-Muraisi. Jadi Bishr Al-Mirisi ini adalah salah satu di antara dedengkot Mu'tazilah ya. Misal Bishr Al-Mirisi Al-Drabi dan orang-orang yang ya segaya dengan dia ini, annahum za'amu, mereka berkeyakinan, annal mukhti'a minal mujtahidin, bahwa seorang ahli ijtihad yang salah, yu'aqabu ala khata'ih, akan mendapatkan azab, siksaan dari Allah karena kesalahannya. Wa hadza li anna al-huqq al-wa'id liman fa'ala muharram mashrutun bi'ilmihi bit-tahrim. Kenapa demikian ya? Kenapa ulama-ulama yang salah dalam beristihad itu tidak diancam dengan hukuman tadi? Karena luhuq al-wa'id, berlakunya ancaman tadi, liman fa'ala al-muharram, bagi orang yang mengamalkan perbuatan haram, masyrutun bi'ilmihi, dengan catatan dia tahu betul tentang keharaman itu. Aw yatamakkanahu minal ilm, atau aw bitamakkunihi minal ilm, atau karena dia itu sebenarnya bisa tahu tapi dia enggak mau tahu gitu ya. Maka orang semacam ini bisa diancam dengan ancaman tadi. Tapi kalau orang yang berpemahaman beda, dia justru berkeyakinan kebalikannya karena satu ijtihad sehingga dia mengatakan ini tidak haram, maka itu tidak menyebabkan dirinya terkena ancaman ya, karena berdasarkan hadis-hadis yang sahih, termasuk dalam sahih Bukhari dan Muslim ya, apabila seorang qadhi ya menetapkan satu hukum berdasarkan ijtihadnya, fa'asoba, lalu dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala, falahu ajran. Wain akhto'a, dan kalau dia salah, falahu ajr, dia akan tetap mendapatkan satu pahala. Fa'inna man nasha bi badiyah, orang yang tumbuh berkembang di negeri badui sekalipun, au kana haditha ahdin bil islam, ya, kalau seandainya ada seseorang misalnya yang tinggal di badui, kemudian atau orang yang baru masuk Islam, wafa'ala syai'an minal muharramat, lalu dia mengamalkan perbuatan haram, ghairu 'alimin bitahrimiha, yang belum dia tahu, lam ya'sam, ya. Sementara orang seperti ini enggak akan dianggap berdosa karena dia enggak tahu. Walam yuhad, tidak bisa dikenai hukuman hudud. Wa in lam yastanid fi istihlali ila dalil syar'i, padahal dalam mengamalkan yang haram dia enggak pakai dalil sama sekali, hanya karena enggak tahu. Orang yang enggak tahu kayak gini saja enggak dihukum gitu. Maka apalagi orang-orang yang dia mengetahui justru kebalikannya. Berdasarkan dalil syar'i yang dia tahu, ini memang enggak haram. Lalu dia lakukan, ternyata terbukti dia salah bahwa perbuatan tersebut haram. Faman lam yablughul hadis al-muharrim, orang yang belum mendapatkan hadis tentang pengharaman, wastanada fil ibahah ila dalilin syar'i, lalu untuk memperbolehkannya dia berlandaskan kepada dalil yang lain. Ya. Ya, contohnya tentang binatang-binatang gitu. Karena sebagian di antara binatang-binatang kan di dalam Al-Qur'an kita boleh memakan binatang apapun kecuali yang diharamkan. Tapi ternyata nanti ada dalil yang menjelaskan tentang keharaman binatang yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya al-humur al-ahliyah. Ya. Al-humur al-ahliyah. Itu sejenis apa namanya, keledai-keledai yang sudah rumahan, ya, bukan keledai buruan, itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh dimakan. Dan itu penjelasannya di dalam hadis-hadis Nabi. Begitu juga difda, ya, katak itu tidak boleh dibunuh, ya, dibunuh aja tidak boleh, apalagi dimakan. Nah, demikian juga zulmikhrabin minat tayir, burung-burung penyambar, ya, yang menyambar dengan cakarnya. Seperti elang dan sejenisnya. Luna bin minas siba, atau binatang buas yang punya, ya, dua taring kembar itu. Seperti macan dan sejenisnya. Itu diharamkan. Dan itu pengharamannya di mana? Di dalam hadis-hadis Nabi. Kalau kita cari di dalam Al-Quran tidak ada. Ya. Jadi orang yang qadar Allah dia belum tahu dalil ini, lalu dia berlandaskan kepada Al-Quran, di dalam Al-Quran tidak ada kok. Jadi tidak apa-apa. Saya makan dulu, dia makan. Ya. Maka dia tidak salah karena dia tidak mengetahui dalilnya. Walihada kana ma'juran mahmud, dan oleh sebab itu seorang mujtahid tetap diberikan pahala dan dipuji. Li'ajli ijtihadi, karena dia berijtihad. Allah berfirman, wa Dawud wa Sulaiman, ya, idh yahkumani fil harf, idh nafasat fihi, sebentar, ini nampaknya sudah ini, ya, mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan di sini saja, ya. Ini ada bagian dari penjelasan di awal itu yang masih terputus, belum sampai kepada sambungannya. Itu rencana akan disambungkan di bagian bawahnya, tapi waktu kita sudah kelewat lumayan jauh, ya. Jadi oleh sebab itu kita cukupkan di sini saja dan insya Allah akan kita lanjutkan. Jadi tentang latar belakang ke-10 ini agak panjang, ya, karena di sini ditambah dengan penjelasan-penjelasan tentang bagaimana sikap kita kepada para ulama secara lebih detail lagi. Ya, jadi nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan tuntaskan pembahasan ini, karena ini bagian paling penting dari risalah ini, ya. Hadil asyrah, keseluruhan dari alasan-alasan yang 10 ini kan saling kait mengait, tapi puncak dari pembahasan itu ada di poin yang ke-10 ini, dari latar belakang yang ke-10 ini. Jadi insya Allah nanti akan kita jelaskan, ya, termasuk ayat ini yang menjelaskan tentang perselisihan apa perbedaan pendapat antara Nabi Daud dan Sulaiman, ya. Dan nanti ada beberapa hadis yang juga senada dengan itu, ya. Juga hadis-hadis tentang pahala bagi seorang mujtahid yang salah mendapat satu pahala dan yang benar mendapatkan dua pahala, itu juga nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan di sini saja. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.